Dulu waktu ku remaja, hidup penuh bahagia. Cinta dan masa dicinta dan dipuja. Dengan senyum mereka kagum, dengan pandang mereka datang, didendangkan nada terpesona. Remaja masa remaja, bahagia masa bahagia, yang ku ingin pasti segera menjelma. Semua lagu aku nyanyikan, semua baju aku kenaskan, cemerlang jaya sempurnanya. Wahai kini dan esok nanti, belakang menguduri, hidup terasa sunyi, cinta tiada lagi. Bahkan semua tawa menghilang pergi. Masa dulu cinta, masa kini tiada puja. Haruskah aku tenggelam dan merana? Berat niat hidup mendamba, lebih manis bercinta, namun hatiku pantang luka. Kini tiada tujuan, haruskah aku tenggelam dan merana? Beradian hidup mendambang, lebih manis ada cinta, namun hati pantang luka. Ada cinta. Woo!